الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مستعدون semuanya sudah siap dengan suaranya. Am ghair musta'iddin atau belum siap? Yallah iqra'u 'inda ashabi shaffi tsani. Para tullab kelas 2 yaqra'un al-matan. تفضلوا. فأعطاه خير لك lanjutkan terus stamirru anda ashabi shaffi tsalits نعم بارك الله فيكم Yang bisa menjawab duduk. Dari sana Abdullah sebutkan di antara faedah dari hadis yang kita pelajari ini. Nah, hadis Sahal bin Sa'ad. Terserah faedah yang mana yang antum ingat. Naam ya Abdullah. Anda jambihi. Masmu siapa namanya? Dafa. Bagaimana? Yang keras suaranya? Enggak dengar, enggak jelas. Sungguhnya Nabi Muhammad SAW memberikan kekhususan kepada Ali bin Abi Thalib. Tayyib. Allah musta'an ya Adan, min aina anta ya Adan? Min jannati Adan. Allah musta'an ya Adan. Hafidta ya Adan. Hafidta. Naam, ijlis ya Dafa, ijlis. Naam. Anda jambihi, anda man hadha? Masmuk? Mubarak, naam. Sebutkan faedah. Yang ingat duduk. Yang bisa menjawab duduk. Masya Allah. Gaul kali antum berdirinya. Dimasukkan tangannya ke dalam saku. Hah? Gimana tadi? Gimana ulangi? Hah? Ma sami'tuka jayidan. Nah. Nabi Muhammad meludahi matanya Ali bin Abi Thalib. Terus apa yang terjadi? Hah? Semua total. Tayyib, ijlis. Ba'dahu ya Zayyan. Allah musta'an. Nah, walaupun enggak hadir, yang namanya santri harus ngejar. Ya. Harus tetap berusaha untuk mendapatkan materi yang dia tidak hadir. Baik. Nah, materinya tanya ke teman-temannya apa saja kemarin faedahnya. Baik. Begitu semestinya. Nah, sehingga tidak ketinggalan pelajaran, tidak ketinggal faedah. Tayyib. Nabi Ahmad. Naam, faedah, faedah, had faedah wahidah. Satu faedah saja. Allah musta'an. Taib, anda laba. Kalau enggak bisa menjawab, berdiri juga. Anda laba, man sayujib. Sebutkan satu faedah saja yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Saya menjadi wakil. Yang jadi wakil ini menyelamatkan semuanya. Hah? Nah. Yang di dalam kantor jangan sembunyi. Nam-nam. Pak Didi, Abu Maulana, Abu, ha? Nam? Abu Maulana, nam. Maka itu sebagai bentuk keistimewaan beliau, ya radhiyallahu ta'ala anhu, ya fadilah, keutamaan yang zahirah, yang jelas, yang amat sangat nampak, ya. Tayyib, demikian pula sebelumnya sebagai bentuk persaksian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam kepada beliau akan keimanannya, akan kecintaan beliau kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula kecintaan Allah dan Rasulnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Naam, la bas. Tayyib, khalas ijlisu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ya, ikhwan. Faedah yang keempat ya. Naam, dari faedah-faedah yang terdapat dalam hadis ini. Rabi'ah yang keempat, masyru'iyatul adab 'indal qital. Masyru'iyatul adab 'indal qital, disyariatkannya adab ketika berperang. Ya. Nah, ketika mau berperang itu ada adab-adabnya. Wa tarkut thaish, dan tidak terburu-buru, ya. Nah, ketika mau perang, tidak terburu-buru, tidak tergopoh-gopoh, tidak panik, tidak kacau. Wal aswatil muz'ijati allati la hajata ilaiha, dan juga meninggalkan suara-suara yang ribut, ya, meninggalkan suara-suara keributan, ya, suara-suara hiruk pikuk, ya, yang tidak ada keperluannya, ya, yang tidak ada keperluannya. Tayyib, barakallahu fikum. Sebagaimana kita baca dalam hadis ini, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, ya, kepada panglima perang Ali bin Abi Thalib, demikian pula pasukannya, ya, umfud ala rislik, melangkahlah ke depan dengan tenang, ya. Barakallahu fikum. Sampai hatta tanzil bisa hatihim, sampai kalian tiba di kampung perbatasan mereka. Nah, ini apa ikhwan? Adab juga. Ya, ketika maju hendak berperang dengan tenang. Barakallahu fikum. Ini tentunya bukanlah suatu perkara yang mudah, kecuali dapat taufik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menenangkan jiwa kita. Allah yang akan menenangkan hati kita. Ya, cobalah bayangkan. Kalau kita dalam keadaan nyaman, tentram seperti ini, ya, enak-enak saja membayangkannya. Coba ketika terjadi, akan gugup, akan panik, akan gundah gulana ini, bergetar jiwa kita ini. Ya. Mau berperang menghadapi lawan, kalau enggak terbunuh, ya kita bunuh mereka. Ya, mungkin kita akan terpotong tangan kita, kaki kita sehingga cacat, ataupun juga yang lainnya. Berbagai macam kesusahan, berbagai macam perkara yang berat akan dirasakan, akan dialami oleh pasukan yang hendak berperang. Kepanikan yang luar biasa, demikian pula ketakutan. Kalau bukan karena rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa tenang. Tidak akan bisa melangkah dengan pasti, ya. Gugup, kacau sudah, pikirannya panik terus. Tapi ini coba bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ufud ala rislik, ya. Barakallahu fikum. Demikian pula adab yang berikutnya, kalau kalian sudah tiba di kampung mereka, di perbatasan mereka, maka ajaklah mereka masuk Islam. Ini kan tahapan-tahapan sebelum berperang. Ya. Adab juga sebelum berperang, ajak masuk Islam mereka. Inilah yang merupakan inti daripada bab pembahasan kita, dakwah kepada apa ikhwan? At-tauhid. Kalau mereka menerima alhamdulillah, maka ajarilah mereka sholat lima waktu, kemudian ajarilah mereka ini untuk melakukan zakat dan seterusnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, maksud dan tujuan daripada Islam tercapai tanpa ada pertumpahan darah. Alhamdulillah, dengan dakwah yang hikmah, masya Allah. Barakallahu fikum. Ini ya tahapan-tahapan dalam hendak berperang, termasuk juga adab-adab ketika mau berperang. Barakallahu fikum. Demikian diajarkan dalam Islam ini ketika mau berperang, ya. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ada juga hadis yang lain menerangkan, lihat dulu ya, di kampung itu, di negeri itu dikumandangkan azan apakah tidak, ya. Kalau dikumandangkan azan berarti muslimin, ya. Dan yang lain-lainnya, barakallahu fikum, di sana adab-adab, barakallahu fikum, sebelum berperang, ini bisa dipelajari dalam kitab-kitab fikih. Baik, ini yang jelas-jelas kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang Yahudi, demikian adabnya ketika berperang. Jelas-jelas kafir, jelas-jelas menentang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka bagaimana lagi dengan mereka-mereka yang muslimin, tidak berdosa, kemudian tiba-tiba dibom, gak tahu apa salahnya, kemudian sampai mereka meninggal dunia. Sungguh bukanlah ajaran adab Islam sama sekali, dan bukan pula masuk akal sama sekali, bukan daripada bimbingan akal sehat sama sekali. Ya, la haula wa la quwata illa billah. Terus akan menimbulkan kekacauan, menimbulkan fitnah. Walhasil, al khair al maksud, kebaikan yang dituju, yang diharapkan itu tidak dapat. Ya, barakallahu fikum. Allah musta'an. Kemudian yang kelima, al faidah al khamisah, faidah yang kelima, amrul imami ummalahu birrifqi. Pelajaran, faedah, perintah pimpinan, perintah seorang imam, ya, terkhusus dalam hadis ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Ummalahu, ya, kepada para pekerjanya, kepada pasukannya, kepada makmumnya, kepada jamaahnya, kepada para pengikutnya. Ya, perintah untuk apa, ikhwan? Birrifqi. Nah, dengan kelemah lembutan. Ya, tayib, memerintahkan, ya, seorang imam kepada makmumnya, seorang pimpinan kepada anak buahnya, kepada pasukannya, ya, perintah untuk tenang, ya, lemah lembut, ya, walin, ya, arifak walin, ini sama maknanya, lemah lembut, ya. Nah, min ghairi du'fin, bukan berarti lemah, ya. Tanpa ada kelemahan, diajarkan lemah lembut, diajarkan ketenangan, diperintahkan demikian, bukan berarti sampai jatuh kepada apa? Kelemahan, ya. Lemah lembut bukan berarti apa? Lemah, ya. Nah, lemah lembut, ya, ini ketenangan semacam itu, bukan berarti sebagai bentuk kelemahan, bukan. Tapi sikap yang tenang, ya, tenang dan kokoh, ya, barakallahu fikum. Bukan berarti apa? Da'af. Bukan berarti kelemahan, jiwa ketakutan, ya. Naam. Wala inqidad wala intiqadi azimatin. Wala intiqadi azimatin, bukan pula hilang tekad keberaniannya, bukan. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Jadi lemah, tenang, bukan berarti suatu kelemahan, bukan pula hilangnya suatu tekad, ya, keberanian. Barakallahu fikum. Nah, ibaratnya kata orang, melangkah dengan pasti, ya, tapi melangkah dengan tenang tapi pasti. Barakallahu fikum. Baik, ini juga demikian, ya, ikhwan, ya, sebagai kuduah bagi kita, panutan bagi kita, teladan dari Rasul sallallahu alaihi SAW bagaimana ketika beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk bersikap tenang, ya, biduni ajalah, tidak terburu-buru, ya. Barakallahu fikum. Perlu kita contoh, perlu kita teladani. Barakallahu fikum. Kemudian as-sadisah, faedah yang keenam, wujubud da'wati ilal Islam. Wajibnya berdakwah terhadap Islam. Nah, wajibnya berdakwah mengajak kepada Islam. Jadi mengajak manusia untuk masuk Islam. Ini kewajiban kita bersama. Kewajiban kita semuanya, ya. Barakallahu fikum. Dan dikhususkan lagi untuk lebih tinggi lagi derajatnya, ya, agar bersunnah, ya, dalam berislam ini. Artinya berislam dengan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah hakikat daripada Islam. Bisunnatir Rasul alaihi salatu wasallam, bukan sekedar asal-asalan Islam saja, ya. Barakallahu fikum. La sayyama qabla qitalil kuffar, terlebih-lebih lagi sebelum memerangi orang-orang kafir, ya. La sayyama qabla qitalil kuffar, terlebih-lebih sebelum memerangi orang-orang kafir. Nah, hendaknya terlebih dahulu disampaikan dakwah Islam kepada orang-orang kafir sebelum memeranginya. Nah, as-sabi'ah yang ketujuh, anna man imtana'a min qabuli da'wati minal kuffar wajib qitaluhu. Naam. Anna man imtana'a min qabli da'wati minal kuffar, bahwasanya yang tidak menerima dakwah, ya, yang tidak menerima dakwah minal kuffar, daripada orang-orang kafir, ya, wajib qitaluhu, maka wajib diperangi, wajib memeranginya, ya. Nah, sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Nah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia ini sampai mereka mau mengatakan, sampai mereka mau bersaksi la ilaha illallah. Nah, tidak mau menerima dakwah Islam, maka wajib untuk diperangi. Barakallahu fikum. Tapi ini tentunya di bawah al-amir, penguasa yang syar'i, ya. Barakallahu fikum. Untuk melaksanakan yang seperti ini dengan terpenuhi berbagai macam syarat-syaratnya, ya, daripada peperangan yang seperti ini, ya. Naam. Istilahnya ini adalah perang al-hujum, menyerang untuk melebarkan, memperluas wilayah kaum muslimin, ya, sampaikan dakwah, enggak menerima dakwah diperangi, seperti itu. Tapi ini, ya, harus terpenuhi syarat-syaratnya, pemimpin yang memang betul-betul disyariatkan, masuk dalam kategori syariat yang syar'i, ya. Terwujudnya persatuan kaum muslimin seluruhnya, ya, dan banyak hal lagi yang lainnya yang harus dipenuhi syarat-syaratnya. Taib. As-saminah yang ke-8, anna da'wata takunu bitadrij. Anna da'wata takunu bitadrij. Bahwasannya dakwah itu dengan berjenjang, ya, bertahap. Taib. Nah, dakwah kepada manusia itu dilaksanakan dengan apa? Dengan bertahap. Nah, seperti juga belajar, ya. Seperti juga kita belajar untuk ilmu syar'i ini. Barakallahu fikum, marhalah demi marhalah, tahapan demi tahapan, ya. Tingkatan demi tingkatan. Taib. Barakallahu fikum. Adanya kelas-kelas, adanya program-program untuk memudahkan, Ini dakwah, tarbiyah, pendidikan, ya. Barakallahu fikum. Demikian pula terkait dengan materi, ya, pun juga demikian bitadrib, ya, bitadrij, yaitu dengan bertahap, ya, tahapan demi tahap. Barakallahu fikum. Demikian pula dakwah, ya. Dengan apa? Bitadrij. Fayutlabu minal kafir, maka diminta dari orang kafir, ya. Itu apa? Awalan yang pertama, ad-dukhulu fil islami bin nutqi bi syahadataini. Ini yang dituntut dari orang kafir. Yang pertama, ad-dukhul fil islam, masuk dalam Islam, ya. Masuk dalam Islam dengan apa masuk Islam ini? Bin nutqi bi syahadataini, dengan mengucapkan dua kalimat asy-syahadah. Dengan mengucapkan dua kalimat asy-syahadah. Ini yang pertama. Tahapan yang pertama ketika menyampaikan dakwah kepada manusia, kepada orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, tsumma yu'maru bi faraidul islami ba'da dzalik, ya. Tsumma yu'maru, kemudian diperintahkan ketika sudah masuk Islam, menerima Islam. Tsumma yu'mar, kemudian diperintahkan. Diperintahkan apa? Bi faraidil Islam, untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam. Ya, untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam ba'da zalik, setelahnya, setelah masuk Islam tadi. Naam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kemudian yang ke-9, at-tasi'ah. Fadlu da'wati ilal Islam, keutamaan dakwah mengajak ke dalam Islam, ya. Keutamaan dakwah, ya, mendakwai manusia untuk masuk Islam. 6. Amat sangat banyak, ya, apa? Keutamaannya, ya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis ini, bahwasannya jika orang yang didakwahi itu masuk Islam, menerima dakwah kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan perantara kita, maka dia dapat apa, ikhwan? Barakallahu fikum, khairun laka min humrin na'am. Pahalanya lebih baik, lebih afdal daripada unta merah. Lebih baik, bukan sama dengan unta merah. Sementara unta merah itu sendiri merupakan harta kendaraan yang paling mahal, yang paling istimewa pada waktu itu. Dan ini keutamaannya, pahalanya lebih baik lagi, lebih utama lagi daripada unta merah tadi. Barakallahu fikum. Naam. Taib wa ma fiha minal khairi. Ini diantara keutamanya tadi, ikhwan. Belum lagi kalau mengajarkan apa namanya, ikhwan, tauhid diajarkan itu yang pertama kali. Kemudian berikutnya kewajiban-kewajiban dalam Islam, sholat lima waktu dan seterusnya dan yang lain-lainnya, masya Allah. Maka ilmu yang kita sampaikan tersebut akan mengalir kembali kepada kita, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fiha minal khairi, dan berbagai macam kebaikan, ya, yang terdapat dalam dakwah itu. Lil mad'uwi wad-da'i. Lil mad'uwi wad-da'i, kebaikan untuk mad'u, kebaikan untuk mad'u, orang yang diajak masuk Islam, orang yang didakwahi. Wad-da'i, demikian pula kebaikan bagi sang da'i, kebaikan bagi orang yang mengajak kepada Islam. Tayyib. Apa kebaikannya? Fal mad'u qad yahtadi. Fal mad'u qad yahtadi, adapun orang yang didakwai, al mad'u, bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, ya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan daripada dakwah tersebut, barokah daripada dakwah tersebut, ya. Maka mad'u dapat hidayah, masya Allah, khair kabir. Demikian pula kepada sang da'i juga mendapatkan kebaikan. Wad-da'i yusabu thawaban aziman. Wad-da'i yusabu thawaban aziman. Dan ad-da'i yang berdakwah, ya, diberi pahala, ya, dengan pahala yang besar. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum. Kata orang-orang kafir, demikian pula orang-orang yang benci dengan Islam, Islam ini agama jahat, ya. Agama sadis, agama peperangan, agama yang menumpahkan darah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, yang mengatakan demikian soalnya dilihat dari sisi pandangan otak, akal pikiran yang rusak. Begitu. Tapi sehingga Islam itu pokoknya jelek-jelek tok sudah. Islam itu perang tok sudah. Enggak ada kedamaian. Ini soalnya dilihat dengan kacamata apa? Akal pikiran yang rusak, akal pikirannya orang kafir ataupun juga orang yang benci dengan Islam. Padahal bukan demikian. Padahal ini kita lihat apa, ikhwan? Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala agar kalian semua, wahai orang-orang kafir, wahai manusia sekalian, agar kalian selamat. Kan begitu. Agar kalian dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kalian jalan itu benar, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kedamaian di dunia dan akhirat. Kan begitu hakikatnya. Tayib. Barakallahu fikum. Menciptakan kedamaian di muka bumi ini, kemaslahatan dan yang lain-lainnya, berbagai macam kemaslahatan manusia. Ya. Wallahul musta'an. Barakallahu fikum. Ini kita lihat bagaimana tahapan-tahapannya. Ya. Tujuan daripada dakwah itu bagaimana kita lihat. Naam. Barakallahu fikum. Namun adanya peperangan itu merupakan perkara yang tidak bisa dielakkan lagi ketika apa? Mereka menentang dakwah. Barakallahu fikum. Atau kalau enggak, mereka apa? Menyerahkan upeti, ya, kepada penguasa muslimin. Nah, maka tidak diapa-apakan. Dan di sana pun juga ada hak-hak bagi orang-orang kafir, yang zimmi, yang mu'ahad, yang lain-lainnya. Tidak semerta-merta kemudian dilibas, disikat. Tidak. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah al-ashrah yang ke-10. Dalilun min adillati nubuwwatir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilun, dalil, bukti. Min adillati nubuwwatir rasul sallallahu alaihi wasallam, dari dalil-dalil, daripada bukti-bukti kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam hadis ini terdapat bukti, ya, daripada kenabian Nabi alaihi salatu wasalam. Di antara sekian banyak bukti, maka inilah di antara bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa buktinya, apa dalilnya beliau sebagai nabi? Ya. Barakallahu fikum. Wa dzalika bi bisyaratihi bil fathhi qabla wuqu'ihi. Ini yang pertama. Bukti kenabian beliau dalam hadis ini. Wa dzalika bi bisyaratihi, hal itu, bukti itu dengan apa? Dengan bisyaratihi, dengan kabar apa namanya? Kabar gembira beliau. Kabar gembira, kabar baik, kabar bagus, kabar yang menyenangkan beliau, ya, bil fathi, dengan kemenangan, ya, bil fathi, ingat ya, al fath, ingat ya, artinya apa? Bukan hanya membuka saja, artinya apa, ikhwan? Kemenangan. Tayib. Dengan kabar gembira yang menyenangkan kaum muslimin, dengan apa? Dengan al fath, dengan kemenangan, ya. Qabla wuku'ihi, sebelum terjadinya peristiwa peperangan itu, ya, sudah dikabarkan Nabi alaihi salatu wasallam kaum muslimin akan menang, ya, menghadapi orang-orang kafir kaum Yahudi. Tayib. Maka ini jelas merupakan apa, ikhwan? Tanda bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, karena kejadiannya belum terjadi, peperangannya belum terjadi, beliau sudah memberitakan. Tayib. Nambah wafikum. Maka sekali lagi yang seperti merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian bukti yang kedua, wa bara'atil alami biriqihi. wa bara'atil alami biriqihi, dan hilangnya rasa sakit, ya, hilangnya rasa sakit dengan ludahnya beliau. Hilangnya rasa sakit dengan ludahnya beliau, ya. Ketika sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib sakit mata, kemudian diludahi Rasul SAW, kemudian sembuh total, ya. Naam, wa bara'atil alam biriqihi. Juga tanda kenabian, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadiyat ashar, yang ke-11. Faedah dari hadis ini, pelajaran yang bisa kita ambil, al-imanu bil qada'i wal qadar. Al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman terhadap al-qada' wal qadar, ya, terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-qada' wal-qadar ini hakikatnya maknanya satu, yaitu takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara ulama ada yang membedakan, memiliki bahwasanya di antara keduanya memiliki perbedaan yang cukup tipis. Tapi cukup, ya, jauh juga perbedaannya antara al-qada' dengan al-qadar. Nah, di antara ulama ada yang membedakan apa perbedaan antara al-qada wal qadar. Al-qada, ketetapan Allah sejak 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ketetapan Allah terhadap semua yang akan terjadi di semesta alam ini. Nah, pada waktu itu, maka itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang akan terjadi di alam ini, semuanya tanpa terkecuali. Nah. Adapun takdir merupakan peristiwa ketika telah terjadinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Takdir merupakan ketetapan yang telah terjadi, ya, setelah ada qada, setelah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah terjadi, maka inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Faham tum? Contohnya, ulama yang memberikan contoh ini, ya, seorang penjahit, ya, mau menjahit baju, gamis dan yang semisalnya, barakallahu fikum, diukur lebar bahunya, tayib, diukur tingginya, diukur pinggangnya, lengannya, tayib. Ketika sedang diukur ini, baju, kain yang akan dijadikan baju, kain yang akan dijadikan gamis ini, maka inilah diserupakan dengan apa, ikhwan? Al-qada. Faham tum? Ketika mengukur tadi, penjahit mengukur, itu perumpamaannya seperti al-qada. Bisa dipahami? Ini rancangannya seperti ini. Panjangnya, lebarnya sekian. Ini namanya apa, ikhwan? Al-qada. Kemudian ketika telah jadi, ketika dijahit, seret, macam-macam ini, tingginya sekian. Jadi, inilah takdirnya seperti itu. Seperti itu penggambaran perbedaan antara al-qada wal qadar atau al-qada dan takdir. Bisa dipahami? Baik. Kita lanjutkan. Ini bisa antum pelajari lagi lebih lebar, panjang luas, panjang lebar dalam kitab-kitab akidah. Baik. Beriman terhadap al-qada wal qadar ini ya. Dari sisi apa? Li husulir rayati liman lam yas'a ilaiha. Dari sisi apa takdirnya? Li husulir rayah. Ya, dikarenakan mendapatkan ar-rayah, bendera perang. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak berusaha untuk mendapatkannya, tapi dia dapat. Ya, ini jelas merupakan apa? Merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Ali bin Abi Thalib di pagi hari enggak datang kepada Rasulullah SAW, tapi ternyata ketetapan ada kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Naam. Itulah namanya takdir. Wa man'iha mimman sa'a ilaiha. Wa man'iha mimman sa'a ilaiha. Dan terhalanginya orang yang berusaha untuk mendapatkannya. Ya. Para sahabat berburu-buru, berbondong-bondong untuk mendapatkan keutamaan tersebut agar diberikan bendera perang itu kepada sahabat. Mereka berburu-buru untuk mendapatkannya, tapi apa? Tidak Allah berikan kepada mereka, tidak Allah tetapkan kepada mereka. Fahimtum? Inilah takdir, ya. Baru fikum. Pun juga demikian masalah ini panjang lebar dibahas dalam kitab-kitab akidah, ya. Bukan berarti kita berpangku tangan berserah dewe takdir, takdir warak-warak dewe, enggak, ya. Tapi ada usaha dan seterusnya. Thayyib. Atsaniyah 'asyar yang ke-12, annahu la yakfi at-tasammi bil Islam. Annahu la yakfi at-tasammi bil Islam, bahwasanya tidak cukup menamakan diri dengan Islam. Saya muslim, saya muslim, saya muslim. Tidak cukup dengan itu, ya. Barakallahu fikum yang baru masuk Islam. Akan tapi balla budda min ma'rifati wajibatihi. Akan tapi harus mengetahui kewajibannya, ya. Harus mengetahui, harus mempelajari kewajibannya. Kewajiban dalam Islam bagaimana? Ini itu harus diketahui, dipelajari, diilmui dan harus diamalkan. Tayyib. Wal qiyami biha dan melaksanakannya, ya. Dan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Subhanallah, di daerah seberang sana kita jumpai banyak sekali. Di timur atau juga di barat. Subhanallah, banyak masuk Islam mualaf, saya mualaf, tapi ya subhanallah. Ya, hari ini enggak ada perubahan dari hari kemarin. Ya sama saja seperti orang Nasrani saja. Mirip seperti orang kafir, enggak ada perubahan. Padahal al-ilmu nafi', faedah tadi ya. Al-ilmu nafi' cepat merubah kepribadian seorang, kan begitu ya. Dengan ilmu yang bermanfaat itu akan cepat untuk merubah tingkah laku kepribadian manusia. Barakallahu fikum. Ya subhanallah, ya. Enggak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Baru, saya mualaf. Ya subhanallah. Ternyata memang banyak tujuan yang lain supaya dapat menikahi gadis muslimah, di antaranya pura-pura masuk Islam. Nauzubillah min dzalik. Atau juga tujuan duniawi, ya, tujuan ini dan itu dan macam-macam. Ya. Ya sehari-hari ya seperti mereka, enggak ada bedanya. Allahu musta'an. Sampai di sini insyaallah taala dars kita di malam hari ini, dan ingat untuk matanya tetap di murojaah dan tetap nanti pada pertemuan yang akan datang, kalau tidak ada perubahan malam Kamis disetorkan. Tayyib. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.